بسم الله الرحمن الرحيم. Saya beri rumus cepat ya. Ini rahasia kedua yang saya sampaikan di antara kita saja. Lihat baik-baik. Orang tobat, ciri pertamanya istighfar. Istighfar itu permohonan ampunan dari dosa. Ya, jadi begitu dia beristighfar, itu menandakan dia mau tobat di hadapan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, orang istighfar itu, dia berpeluang mendapatkan cinta Allah. Ketika dicintai oleh Allah, perhatikan baik-baik. Rahasia pertamanya ketika cinta Allah turun, dosa diampuni dulu. Quran surah ketiga, ayat 31, paling kiri sebelah atas. Saya langsung ke ujungnya. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta Allah sudah diberikan pada Anda, maka yang pertama dosa Anda diampuni dulu, habis semua. Habis. Ciri diampuni dosa sederhana, gampang. Paling gampang adalah lihat akibatnya. Anda sudah tidak senang dengan dosa itu lagi dan berganti dari buruk jadi baik. Misal, Anda sering marah-marah tidak jelas. Anda bertobat. Tiba-tiba Anda jadi penyabar, maka penyabar itu ciri diterimanya tobat Anda. Dosa Anda digugurkan, sabar Anda muncul. Anda sering kumpul pada yang tidak jelas, pindah kepada yang jelas-jelas untuk akhirat Anda bisa. Ikut ta'lim, diskusi yang baik-baik, bekerja pada yang halal lebih baik lagi. Maka demi Allah saya katakan, fokus baik-baik, saat Anda kemudian berubah jadi lebih baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tandanya tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan dosa Anda sudah digugurkan. Jadi kalau sudah digugurkan, Anda jangan diulangi lagi. Hati-hati betul. Nah, kalau sudah seperti itu, ujian pertama Anda mesti berpisah dengan yang dulu-dulu. Nanti setelah dekat dengan Allah, maka Allah akan turunkan rahmat lebih luas daripada sebelumnya. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, taubat, taubat, taubat. Ketika taubat, lihat ayatnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, taubat, taubat, taubat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang taubat. Jadi kalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kudsinya jelas, hadis kudsinya. Kamu datang merangkak, ku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, ku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya, maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Di Allah itu paling cepat merespon orang taubat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, teruskan ayatnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Kalau sudah tobat diampuni, diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. La raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin, mustahil mengingkari janjinya. Kalau Anda pernah berbuat dosa, maaf ya, sepenuh langit, bahkan memenuhi bumi, daratan lautannya, darat, laut, bahkan udaranya. Demi Allah saya katakan, nyawa belum sampai ke kerongkongan, ada peluang Anda berubah jadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan yang buruk, Anda akan diangkat. Bukankah Anda sering mendengar ada orang ahli surga, di lisan Nabi dijamin tanpa hisab? Coba cek latar belakang mereka. Bukankah mereka pernah berbuat salah? Teman-teman, tidak ada yang sempurna. Hei, Anda yang pernah mabuk. Dulu sahabat Nabi ada yang pernah mabuk, namanya Umar. 5 kali dalam sehari. Anda enggak seperti itu. Dan jangan pernah bersaing, Anda kalah. Demi Allah saya katakan, tapi dia bisa memilih untuk meninggalkan masa lalunya, membuka lembaran barunya. Ketika dibuka, dia masuk Islam dan baik keislamannya, hasuna islamu. Perhatikan bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Demi Allah saya katakan, dosanya diampuni oleh Allah. Dijadikan jadi sahabat terbaik. Meninggalnya dikubur di samping Nabi. Pernah jadi khalifah, jabatan tertinggi. Dan surganya kata Nabi, masuk surga tanpa hisab.